Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita melanjutkan insyaallah taala pada ayat ke-39. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law wa walada. Dan mengapa engkau tidak mengucapkan tatkala memasuki kebunmu? Mengapa engkau tidak mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah? Maknanya Masya Allah, yaitu sungguh atas kehendak Allah Jalla wa'ala semua ini terwujud. Sungguh atas kehendak Allah semata. Nah, demikian sesungguhnya, bahwa sesungguhnya atas kehendak Allah, maka tersirat padanya semua ini terwujud. Semua ini terwujud sungguh semata-mata kehendak Allah. Bisa dipahami insyaAllah makna Masya Allah, sungguh atas kehendak Allah semata. Apa itu? Semua tadi terwujud. La quwwata illa billah, yang tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, yang mana tidak ada kekuatan atau juga daya upaya dari kita. Illallah, kecuali Allah, maksudnya kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala semata. Itu makna Masya Allah la quwwata illa billah. Mengapa engkau tidak mengucapkan itu? Nah, telah disebutkan riwayat tentang fadilah atau keutamaan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan dari harta-harta simpanan surga. Itulah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Naam. Kita tambahkan riwayat terkait dengan kalimat ini, Masya Allah la quwwata illa billah, tersebut dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, man ra'a syai'an fa'ajabahu, siapa yang melihat sesuatu yang kemudian menakjubkan baginya, faqala, kemudian dia mengucapkan, Masya Allah la quwwata illa billah, lam yadurruhu ainun, maka tidaklah memudaratkan kepadanya ain, timpaan mata dari orang yang hasad kepadanya. Maka dianjurkan kepada kita mengkaitkan atau memuji Allah Jalla wa'ala ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, apapun bentuknya. Tempat tinggalkah, kendaraankah, atau barang apapun. Maka ketika kita suka, ketika kita senang, ketika kita ta'ajub, maka ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh ini semua atas kehendak Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada kekuatan daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala semua ini terwujud, semua ini diberi, semua ini dikasih oleh Zat yang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Mobil ini bagus, Masya Allah. Rumah ini nyaman, enak, Masya Allah. Masya Allah, rumah ini bagus. Anak ini cantik, anak ini cakep, Masya Allah. Terus kita kaitkan semua itu, naam, sebagai bentuk amalan sunnah dan juga fadilah dari hadis yang baru kita sebutkan tadi, lam yadurruhu ainun, agar supaya tidak terkena timpaan mata yang hasad. Karena kita tidak tahu orang itu memuji ada kepentingan atau maksud, atau ditunggangi oleh syaitan matanya, sehingga ketika itu barang yang baru dipujinya tadi terkena ain. Naam. Maka dituntunkan kita seperti itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang riwayat, ruwiya anna man qala arba'an, bahwa tatkala seseorang menyatakan empat, amina min arba, tatkala seseorang menyatakan empat kalimat, maka dia pun akan aman dari empat perkara. Yang pertama, man qala hadih amina minal ain, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, Masya Allah la quwwata illa billah, maka dia akan aman dari al-ain. Sebagaimana riwayat yang baru saja kita dengarkan. Amina minal ain, dia akan selamat dari timpaan mata yang hasad. Wa man qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, siapa dia yang mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan sebagai sebaik-baik tempat untuk kita menyerahkan atau mewakilkan urusan. Siapa yang mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, aminah min kaidus syaitan, maka dia akan aman dari tipu dayanya syaitan. Wa man qala, yang ketiga, siapa yang mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwid, dan aku menyerahkan amri, urusanku, ilallah, kepada Allah. Siapa yang mengucapkan itu, wa ufawwidu amri ilallah, amina makrannas, maka dia akan aman dari makarnya manusia. Yang keempat, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan hanya engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, sungguh betul-betul aku ini termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, amina minal ghammi, maka dia aman dari duka cita. 6. Empat kalimat. Masya Allahu la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ufawwidu amri ilallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Maka dia akan aman dari perkara-perkara tadi. Nah, setelah kita mengetahui riwayat-riwayat tentangnya, kemudian kelanjutan masih di ayat ke-39, in tarani ana. Nah, tarani itu asalnya taroni, nunnya panjang, yang menunjukkan, menisbatkan kepada aku. Sedangkan kata kerjanya atau fi'ilnya yaitu taro. Nam. Yang asalnya atau fi'il madhinya dari ro'a. Ro'a yaro. Tapi karena engkau jadilah taro. Alam taro kaifa fa'ala rabb buka bi ashabil fil, dan sekian banyak ayat. Taro di sini artinya melihat. Nam. Namun bisa diartikan dengan arti yang lain, menganggap. In taroni, jika engkau melihat aku, jika engkau memang menganggap aku. Ini kata yang mukmin, yang beriman, menyampaikan kepada yang kafir. Kata si mukmin, jika engkau melihatku atau menganggapku, aqalla, lebih sedikit, dari kata qalil, lebih sedikit, mingka, darimu, malan, harta, wa walada, walada anak keturunan, atau pendampingnya atau pembantunya dan sebagainya. In tarani ana, jika engkau menganggap aku. Di situ ada kata ana. Ana artinya saya, aku. Kenapa disebutkan lagi padahal sudah tersebut pada kata ni, untuk menguatkan saja. intarani ana, jika engkau menganggap aku aqalla minka, lebih sedikit darimu, malan wa walada, dari sisi harta dan anak keturunan. Nah, artinya pada ayat ini, perkataan orang yang beriman kepada yang kafir tadi telah membanggakan dengan harta dan keturunannya. Nah, maka si mukmin pun mengingatkan, tidak masalah. Jika memang engkau menganggapku, aku ini lebih sedikit darimu dari sisi harta dan keturunan. Namun, apa yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa. Yang tersirat dari kalimat itu, bahwa apa yang ada di sisi Allah nanti itu adalah jauh lebih baik dan lebih kekal bagiku dibandingkan kamu. Engkau telah dibukakan, diulurkan dari sisi kekayaan yang berlimpah. Sedangkan aku dalam kondisi yang mungkin jauh berbeda, jauh lebih sedikit kalau dipandang dari sisi harta dibandingkan kamu. Tapi ketahuilah, di sisi Allah Jalla wa'ala semata yang lebih baik dan lebih kekal, yang langgeng, nasib yang terakhir adalah kehidupan di akhirat nanti. Nah, afdal min jami'id dunya, lebih utama dibandingkan seluruh dunia. Ketika seseorang dicukupkan harta yang cukup baginya, kemudian dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuju kampung akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Dibandingkan ketika seseorang diberi harta yang berlebih, berlimpah, kemudian dia lupa diri dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Maka bagi kita di dunia adalah tempat kita berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah, untuk kita selalu berintrospeksi, memperbaiki, memeriksa keimanan kita, kemudian mengacu diri kita untuk selalu melakukan amalan yang saleh. Itulah orang yang selamat, dan insya Allah orang itu akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-40. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Perlu kita baca. Fa'asa rabbi, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Orang yang beriman tadi masih melanjutkan perkataannya. Fa'asa rabbi. Fa disambung dengan asa. Asa artinya la'alla, mudah-mudahan atau semoga. Fa'asa rabbi, maka semoga Rabbku an yu'tiyani, memberikan kepadaku khairan, jauh lebih baik min jannatika, dari kebunmu, dari kekayaan yang kau miliki. Ayyutiyani khairan min jannatika. Wa yursila alaiha, dan Allah akan mengirimkan alaiha kepada kebunmu husbana, berupa azab, minas sama, yang datangnya dari langit. Fatusbiha, maka jadilah kebun itu sa'idan zalaqa, sebagai tanah yang licin. 6. Orang yang beriman tadi menyatakan, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbana. Kenapa orang yang beriman tadi sampai menyatakan seperti itu? Allati tughiyat biha wa gharratka, disebabkan kebun atau harta kekayaan yang berlimpah padamu menyebabkan kau melampaui batas, lupa kepada Allah, tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan, bahkan engkau mentang-mentang menyombongkan diri dan kemudian engkau mengelak. Ini semua adalah pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Wa gharratka, dan dengan itu menyebabkan kamu terpedaya. Wa yursil 'alaiha husbanan minas sama, dan niscaya nanti Allah akan kirimkan kepadamu, termasuk kepada harta kekayaan yang kau miliki, berupa husbana, yang tadi telah diartikan dengan azab. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bimatarin azim au ghairih, dengan didatangkan hujan yang begitu dahsyat atau yang semisalnya. Ini makna husbana. Perlu ditambahkan catatan tentang makna husbana. Bentuk tunggalnya adalah husbanatun. Bentuk mufradnya adalah husbanatun. Disebutkan oleh Ibnu al-A'rabi bahwa husbana as-sahabah, awan. Husbana maknanya as-sahabah. Dan juga husbana berarti sa'iqah, petir. 6. Ada pula yang mengartikan husbana dari kata hisab. Dari kata hisab. 6. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Ar-Rahman, ayat yang 5. Wasyamsu wal qamaru bihusban, bihusban sebagai alat untuk menghitung waktu keberadaan matahari dan bulan. Sehingga ketika husbana itu berasal dari hisab, perhitungan, maka maknanya pada ayat ini azabul hisab. Allah Jalla wa'ala akan kirimkan kepadamu azab yang diperhitungkan. 6. Ada pula yang mengartikan bahwa itu siham, qisar, busur panah yang pendek, yang dilemparkan padanya pada satu titik. 6. Sehingga dengan itu ketika Allah kirimkan dengan makna yang seperti tadi, Allah kirimkan azab kepada tempat tertentu yaitu pada kekayaan harta yang kau miliki, sehingga kemudian jadi habis, ludes, musnah, yang tadinya subur, gemah lipah loh jinawi, kemudian jadilah licin tanpa membekas suatu apapun. Fatus bihasai dan zalaqa, maka jadilah suatu tanah. Sa'id artinya ardhan, bayudha, tanah yang putih. Zalaqa, yang licin. Kenapa licin? La yambut fiha nabat, wa la yathbut 'alaiha qadam. Karena tidak bisa ditanami dengan suatu tanaman, dan kemudian tidak bisa dipijak oleh kaki. Maka dinamakan zalaqa. Licin, sehingga kamu terpleset, sehingga kamu tidak bisa memanfaatkan lagi tanah tersebut. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sa'idan zalaqa qaliq qadiq tala'at asyjaruha, terkelupas, tercabut pepohonannya. Wa talaffat asmaruha, dan kemudian tergugurkan buah-buahnya. Wa gharaqa zar'uha, dan kemudian pula tanam-tanamannya pun tenggelam. Wa zala naf'uha, dan kemudian hilanglah manfaatnya. Dari sekian penafsiran yang disebutkan, semakin memahamkan kita. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. 6. Ayat ke-41. Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Orang yang beriman tadi masih melanjutkan nasihatnya kepada si kafir. Kalau memang Allah Jalla wa'ala sudah kirimkan itu berupa azab dari langit, dan kemudian tanahnya jadi licin, au yusbiha, atau juga akan menjadi ma'uha, airnya ghaura, airnya menjadi surut. 6. Airnya menjadi surut. Falan tastati'a lahu talaba, sehingga kamu tidak akan bisa untuk sampai ke sana. Kamu tidak bisa menuntut apa-apa. 6. La yastati' al-wusul ilaih bil ma'awil wala bi ghairiha. Tidak bisa mampu untuk dicapai sekalipun kau cangkul atau engkau apakan. 6. Sudah tidak bisa lagi. Tinggallah bagimu tercengang, tidak bisa melakukan atau berbuat apapun. Falan tastati'a lahu talaba. Kenapa orang yang beriman tadi menyatakan itu? 6. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, da'a ala jannatihil mu'min. Orang yang beriman tadi mendoakan keburukan kepada dia atas kebunnya, atas kekayaannya, ghadaban lirabbih. Dia lakukan itu sebagai bentuk ghadab, kemarahan, lirabbih, karena Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa sampai dia marah seperti itu? Likauniha gharrat wa atghathu. Disebabkan si kafir temannya ini tadi terpedaya melampaui batas dengan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan. Bukan dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, namun justru kekayaannya tadi dia manfaatkan di jalan dosa, kemaksiatan dan kekufuran. Sehingga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang saudara mukmin tadi kepada yang kafir, la'allahu yunib, agar supaya dia mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yuraji' rusydahu, dan dia mau muraja'ah terhadap petunjuknya Allah Jalla wa'ala. Wa yubsir fi amrih, dan dia mau terbuka terhadap urusannya. Demikian kata beliau rahimahullah ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, mengapa orang beriman tadi sampai menyatakan seperti itu? Nah, diingatkan, nah, dengan kalimat-kalimat yang menakutkan, yang tentunya juga akan terbukti kalau dia sampai berkelanjutan dan tidak mau kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', akan dikirimkan kepadamu berupa azab dari langit, berupa petir, berupa hujan yang dahsyat. Fatusbiha sa'idan zalaqa, atau Allah akan jadikan airnya tadi surut sehingga engkau tidak bisa lagi mengelola atau menuntut apa-apa. 6. Maka Allah Jalla wa'ala kabulkan doanya pada ayat selanjutnya ke-42. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Wa uhita bithamarihi, dan harta kekayaannya dibinasakan. Uhita diliputi, maknanya dikungkung. Samarihi, buah-buahnya, maksudnya kekayaannya tadi, artinya dibinasakan. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi, kemudian dia membolak-balikkan. Yuqallib, membolak-balikkan, kaffaihi, telapak tangannya, sebagai ungkapan bentuk penyesalan. Ala ma anfaqa fiha, terhadap apa yang dia infakkan, dia belanjakan. Fiha, untuk keperluan, untuk menunjang dari kekayaannya tadi, untuk semakin maju dan sebagainya. Wahia khawiyah, sedangkan pohon tadi itu khawiyah, roboh, ala urushiha, di atas penyangga-penyangganya. Wayaqulu, dan dia cuma bisa bilang, ya laitani, aduhai kiranya, lam usyrik bi rabbi ahada, aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ini bentuk an-nadam, bentuk penyesalan yang tidak bermanfaat. Ketika semuanya sudah dihabiskan oleh Allah Jalla wa'ala, ketika dia mati belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, maka bentuk penyesalan ini la yanfa'uh, tidaklah bermanfaat baginya. Dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. dihabiskan dengan melalui azab yang Allah timpahkan sehingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, ketika sudah dibinasakan buah-buahnya tadi, maka mengharuskan untuk gugur seluruh pohon-pohonnya, buah-buahnya, tanaman-tanamannya. Nah, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka jadilah dia hanya bisa membolak-balikkan kedua tangannya atas apa yang sudah dia keluarkan. Dikeluarkan begitu banyak nafkahnya untuk keperluan dunianya sehingga tidaklah tersisa sedikit pun yang dia miliki. Nah, kita baca ayat yang telah kita bahas sampai ke ayat ke-38 untuk mengakhiri kajian malam ini. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba wa uhita bithamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.